Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Tasawwuful Iqad. Bimbingan untuk meraih akidah yang lurus. Tentu setiap kita adalah sadar sepenuhnya bahwa kita membutuhkan bimbingan-bimbingan untuk memperbaiki agama kita, lebih-lebih di tengah zaman yang penuh dengan syubhat, zaman yang penuh dengan kerancuan-kerancuan pemikiran. Sangat membutuhkan sekali bimbingan para ulama bagaimana kita benar-benar memiliki akidah yang lurus, lebih-lebih pelajaran yang berkaitan masalah akidah yang paling menentukan di dalam agama kita. Pembahasan kita bapak sekalian, kemarin kita sampai pada pembahasan tentang al-iman, al-iman billah. Sampai kemarin pelajarannya ada nyatet? Mengimani Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita sampaikan bahwa usuluddin atau usulul i'tiqad, pokok-pokok akidah itu terangkum di dalam arkanul iman. Ini pada rukun iman. Rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam yakni banyak ayat Allah tentang rukun iman ini. Dan mengingkari salah satu di antara rukun iman tersebut bisa menjadikan pelakunya dia kafir, mengeluarkan dari Islam. Arkanul iman yang 6 terambil dari semua ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis Jibril yang telah kita sering dengar, ketika ditanya oleh malaikat Jibril itu akhbirni anil iman, Nabi katakan al-iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Menyebutkan tentang rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir baik yang buruk maupun takdir yang baik. Mengingkarinya adalah kekafiran. Sehingga Allah katakan di dalam ayat innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang mereka ingin mengingkari Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya itu satu paket, enggak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala harus mengimani Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari Rasul yang diutus oleh Allah taala adalah kekafiran. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin, kami mengimani sebagian dan kami mengingkari sebagian. Kami mengimani Nabiullah Musa tapi mengingkari Nabiullah Isa. Kami mengimani Nabiullah Isa tapi mengingkari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Sesungguhnya mengingkari salah satu di antara rasul itu sama dengan mengingkari semua para nabi dan para rasul. Karena seandainya orang ini benar-benar mengimani Nabi Allah Musa alaihissalam, pasti dia akan mengimani Nabi Allah Isa, Nabi Allah Muhammad SAW, karena semua para rasul ini datang dengan membawa agama yang satu, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengimani semua nabi dan rasul, dan tidak ada seorang nabi pun yang mendustakan rasul yang lainnya. Bahkan sehingga sesungguhnya ketika mereka mengingkari nabi yang salah seorang nabi, sama dengan mengingkari semua para nabi dan rasul. Sehingga ketika Allah bicara tentang kaumnya Nabi Allah Nuh, yang mengingkari Nabi Allah Nuh, yang diingkari itu satu nabi, Nabi Allah Nuh. Tapi apa kata Allah? Bagaimana ungkapan Allah SWT? Kadzdzabat qaumu Nuhil mursalin. Telah mendustakan kaumnya Nuh. Siapa yang didustakan? Al-mursalin, para utusan. Padahal mereka hanya mendustakan Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam, karena memang belum datang nabi-nabi yang lainnya. Tapi ketika mereka mendustakan Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam, itu sama dengan mendustakan semua nabi dan rasul. Karena semua nabi dan rasul itu saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Wa yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan untuk mencari jalan tengah antara itu mengimani Allah dan mengingkari rasul. Ulaikahum kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang kafir yang sejati, kafir yang sesungguhnya, kafir yang mereka mengingkari Allah atau mengingkari salah seorang di antara rasulnya, yang sama dengan mengingkari semua nabi dan rasul. Wa adna lil kafirina adzaban muhina, dan kami sediakan bagi orang kafir azab yang sangat menghinakan. Walladzina amanu billahi wa rusulihi, adapun orang yang mereka beriman kepada Allah dan rasulnya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan sama sekali tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya di antara para nabi dan para rasul. Ulaika sawfa yutihim ujurahum, akan kami berikan kepada mereka pahala-pahala mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antara ciri seorang mukmin adalah walam yufarriqu baina ahadin minhum, tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya. Sekarang kalau ditanya, bukankah antara Rasulullah Muhammad SAW itu berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya? Gimana? Pertanyaannya, bukankah Rasulullah SAW itu berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya? Ya, dari sisi utamanya dan seterusnya, bagaimana? Benar enggak? Betul enggak Rasulullah SAW itu berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya? Benar. Berarti Anda membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya. Gimana? Ya, tadi ciri seorang mukmin itu tidak membeda-bedakan di antara para nabiullah alaihi salatu wasalam, walam yufarriqu baina ahadin minhum. Ciri orang mukmin itu mereka tidak membeda-bedakan di antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Terus sekarang Anda bedakan antara Rasulullah SAW dengan nabi-nabi yang lainnya, bagaimana? Bagaimana, Ikhwan? Rasulullah SAW sebagai bentuk sekaligus penyempurna risalah yang diimban pada nabi. Pertanyaan fokusnya itu, ciri seorang mukmin itu tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya. Sekarang Anda membedakan antara Rasulullah SAW dengan nabi-nabi yang lainnya. Hah? Bagaimana? Gimana, Kwan? Membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya adalah kafir. Gimana? Itu baru sifat permukaan gitu. Yang dimaksud dengan tidak membeda-bedakan satu nabi dengan yang lain itu adalah dalam hal keimanan. Seorang mukmin mengimani semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun membeda-bedakan dalam hal keutamaan itu datangnya dari Allah sendiri. Yang Allah membedakan keutamaan satu nabi dengan nabi yang lainnya. Rasul lebih utama dipandangkan dengan nabi. Kemudian di antara rasul ini ada namanya ulul azmi. Di antara ulul azminya ada dua khalilain. Di antara khalilain ini yang utama adalah Rasulullah Muhammad SAW. Yang membeda-bedakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan tidak membeda-bedakan itu dalam hal keimanan. Adapun orang-orang yang kafir itu, mereka membedakan dalam hal keimanan. Mengimani Nabiullah Musa tapi mengingkari Nabiullah Isa alaihissalam dan seterusnya. Kemudian kita sedang membahas tentang al-aslul awal, pokok yang pertama, yaitu mengimani Rasulullah, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah aslul i'tiqad, akarnya segala keyakinan. Kita tidak akan mengimani malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir kecuali karena kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengimani Allah adalah pokok segala i'tiqad. Mengimani Allah yang Allah sebutkan di dalam ayat dzalika bi'annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Mengimani Allah Subhanahu wa taala beliau katakan dan telah kita sampaikan sejak kemarin, yaitu al-i'tiqadul jazim bi annallaha rabbu kulli syai'in wa maliku wa annahu al-khaliqu wahdahu al-mudabbir lil kaun kulluhu lil kaun kullihi wa annahu huwal ladzi yastahiqu al-ibadah wahdahu la syarika lah wa anna kulla ma'budin siwa fa huwa batil wa ibadatuhu batilatun. Mengimani Allah Subhanahu wa taala itu maknanya adalah meyakini dengan sepenuh hati, keyakinan yang bulat bahwa Allah adalah Rabb-nya segala sesuatu, pemilik dan penguasanya segala sesuatu, Allah pencipta satu-satunya yang mengatur alam semesta, ini masuknya rububiyah. Dan Allah adalah yastahiqul ibadah, alladzi yastahiqul ibadah, zat yang berhak untuk mendapatkan penghambaan kepada penghambaan dari hamba. La syarikalah, tanpa adanya penyekutuan. Yang semua sesembahan selain Allah itu adalah sembahan yang batil, dan ibadah yang ditujukan kepada selain Allah adalah ibadah yang batil. Inilah yang maksud dengan ayat Allah dzalika bi annallahu wal haq, demikianlah bahwasanya Allah adalah al-haq, sesembahan yang hak, dan semua selain Allah adalah sembahan yang batil. Dan sungguhnya Allah al-aliyu, zat yang maha tinggi, tinggi zatnya, tinggi sifatnya, al-kadir, zat yang besar, sehingga Allah akbar min kulli syai', Allah lebih agung, lebih besar di atas segala sesuatunya. Kemudian secara singkat atau secara rinci dibuat poin-poin bahwa mengimani Allah SWT itu meliputi mengimani rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wa sifat Allah. Mengimani Allah meliputi tiga ini: mengimani rububiyahnya Allah, mengimani uluhiyahnya Allah, mengimani nama dan sifatnya Allah SWT. Sekarang kita bahas poin yang pertama, tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah sudah kemarin kan? Sekilas tauhid ini berkaitan dengan af'alullah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah taala. Mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur seluruh alam semesta, sekaligus pemiliknya dan pemeliharanya, yang mencukupi segala para makhluknya, ini masuknya dalam hal rububiyah. af'alullah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah SWT. Kemudian tentang keyakinan, keyakinan terhadap rububiyah Allah ini, sesungguhnya seluruh para makhluk terfitrahkan mengimani rububiyah Allah Ta'ala. Artinya fitrahnya para makhluk itu sesungguhnya mereka semuanya mengimani rububiyah Allah Ta'ala. Sampai iblis mengimani rububiyah Allah Ta'ala. Fir'aun yang mengaku dirinya adalah ana rabbukumul a'la mengimani rububiyah Allah Ta'ala. Orang-orang kafir musyrik Quraisy yang mengingkari dakwah Nabi mengimani rububiyah Allah Ta'ala. Karena memang rububiyah ini sesungguhnya telah menjadi fitrah keimanan bagi setiap makhluk. Seandainya ada makhluk yang mereka itu mengingkari, pengingkarannya itu hanya secara zahir, adapun batinnya sesungguhnya mengakui tentang Allah Ta'ala, dan itu muncul disebabkan karena kesombongannya. Karena kesombongan, yaitu orang tersebut. Iblis mengimani Allah, iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtau min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Intinya iblis mengimani Allah Ta'ala. Hanya iblis durhaka kepada Allah Ta'ala. Fir'aun dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajahatu biha. Fir'aun dan teman-temannya itu menampakkan juhud, menampakkan penentangan kepada Nabi Allah Musa. Tetapi kata Allah, wastayqanatha anfusuhum dulman wa uluwan. Adapun hati kecilnya, jiwanya yang paling dalam, hati yang paling dalamnya itu sungguhnya meyakini bahwa benar apa yang didakwakan Nabi Allah Musa. Meyakini tentang Allah SWT. Kenapa menampakkan yaitu penentangan zulman wa uluwan? Karena sombong dan angkuh. Karena kesombongannya, karena kezalimannya dan keangkuhannya. Oleh karena itulah Nabiullah Musa AS pernah mengatakan tentang Fir'aun, ma'alim talakum min ilah. Fir'aun mengatakan, ketika Fir'aun mengatakan ma'alim tulakum min ilahin ghairi, ana rabbukumul a'la, saya ini Rabb kalian paling tinggi, aku tidak melihat adanya sesembahan yang layak bagi kalian kecuali diriku. Ini kata Fir'aun semuanya. Kata Musa, laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wahai Fir'aun, sesungguhnya engkau itu telah mengetahui dengan sejelas-jelasnya apa yang Allah turunkan. Tidaklah yang menurunkan semua perkara ini, menurunkan mujizat-mujizat, menurunkan berbagai macam, itu perkara yang tidak bisa mereka ingkari. Mereka sungguhnya tahu. Sesungguhnya engkau telah tahu, wahai Fir'aun, kata Musa, tidaklah yang menurunkan ini semuanya kecuali Allah Rabbus samawati wal ardi. Ini adalah ucapan Nabi Allah Musa yang menunjukkan hakikat mereka semuanya mengakui Allah Ta'ala. Sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy, mereka juga apabila ditanya tentang Allah berkaitan rububiyahnya, mereka mengaku dan mereka itu meyakini tentang Allah tersebut. Wala in sa'ala ta'u man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya yang kutanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah SWT. Singkatnya tentang rububiyah ini, seluruh para makhluk sungguhnya telah terfitrahkan pengakuannya terhadap rububiyah Allah Ta'ala. Seandainya mereka itu mengingkari, itu adalah karena kesombongannya saja. Batinnya mereka mengakui. Kemudian para nabi dan para rasul tidak mendakwahkan kepada manusia untuk mengimani rububiyah Allah Ta'ala. Tapi yang didakwahkan oleh nabi dan rasul adalah mengajak kepada tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah itu dihadirkan sebagai dalil yang melazimkan mereka untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Seharusnya ketika mereka telah meyakini Allah sang pencipta, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya, memenuhi segalanya, dan mereka itu tahu, ini adalah keyakinan yang telah mereka akui. Harusnya kelazimannya orang yang telah meyakini Allah seperti ini melazimkan untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Sebagaimana tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memelihara kecuali Allah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah, maka seharusnya mereka hanya juga beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keyakinan mereka bahwa yang esa itu hanyalah Allah dalam hal rububiyah, maka mestinya mereka itu mengesakan Allah di dalam hal uluhiyah. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Quraisy dan orang-orang kafir secara umum, ketika mereka telah mengakui Allah Subhanahu wa taala, kok tidak kemudian mewujudkan tauhid uluhiyah, maka Allah menggunakan istilah afala yaqilun afala yatafakkarun. Apakah mereka tidak berakal? Apakah mereka tidak berpikir? Ya kalau bahasa kasarnya kata orang, apa mereka enggak punya otak? Otaknya di mana? Apa mereka enggak mikir? Karena harusnya kalau mereka sudah meyakini tentang rububiyah Allah, itu melazimkan untuk meyakini tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita pelajari sekarang adalah tauhidul uluhiyah. Tauhidul ilahiyah. Tauhid yang berkaitan dengan itu penghambaan atau penyembahan kepada Allah taala. Sudah ketemu? Tauhidul uluhiyah ilahiyah adalah huwa ifradullah taala bi jami' anwa'il ibadah. Tauhid uluhiyah itu adalah mengesakan Allah dalam semua perkara ibadah. Bagaimana seorang hamba menjadikan Allah satu-satunya yang berhak menerima penghambaan ibadah dari hamba. Tidak boleh ada selain Allah yang menerima penghambaan dari hamba. Karena selain Allah semuanya adalah hamba. Ini catatan penting. Semua selain Allah itu adalah hamba. Itu hamba Allah taala. Baik itu malaikat, nabi, wali, atau benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, atau yang di bumi, ini semua yang di bumi, mayi, pohon, batu, segala macamnya, semua ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini tugasnya adalah menghamba kepada Allah taala, mempersembahkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menerima penghambaan, tapi wajib mempersembahkan penghambaan hanya kepada Allah taala. Karena Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha mencipta, dan selain Allah dalam makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedangkan ibadah, makna ibadah itu al-ma'bud yang disembah. Ada ma'bud, ada ilah atau ma'bud, ada abid, ada ibadah. Kalau yang disembah apa namanya, ikhwan? Ma'bud. Ilah dengan makna makhluk, ini ma'bud yang disembah. Kalau yang menyembah, abid, hamba. Sesuai pun aktivitas penyembahannya ibadah. Yang disembah adalah ma'bud, yaitu Allah taala. Kemudian yang menyembah adalah abid, yaitu kita dan semua para makhluk. Kemudian amaliah penghambaannya namanya adalah ibadah. Ibadah itu secara bahasa maknanya adalah adzul. Wal ibadah fil lughah adzul. Ibadah secara bahasa adalah adzul. Sehingga dikatakan para ulama at-tadallul wal khudu ma'a qayatil hubbi wa ta'dhim. Makna ibadah secara bahasa itu adalah menghinakan diri. Dan lengkapnya adalah at-tadallul wal khudu ma'a ghayati ta'zim wal hubbi, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ketunduk patuhan yang tegak di atas perasaan pengagungan dan kecintaan. Ini adalah penghambaan. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, ini ketika menafsirkan ibadah dengan ungkapan kamalul hubbi ma'a kamalil khudu, sempurnanya kecintaan bersama dengan kesempurnanya ketundukan. Roh penghambaan itu at-tadallul wal khudu. Roh penghambaan itu adalah menghinakan diri dan tunduk sepatu-patunya kepada Allah SWT. Oleh karena itulah, hamba yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling mulia di hadapan Allah, hamba yang paling hina, hamba yang merasa paling hina di hadapan Allah Ta'ala, hamba yang paling menghinakan diri, hamba yang paling dibenci oleh Allah, hamba yang paling angkuh dan sombong. Angkuh dan sombong karena dia hina, dia itu miskin, dia itu fakir. Dia sudah selayaknya untuk menghinakan diri karena dia mutlak membutuhkan. Semua yang merasa membutuhkan itu akan menghinakan diri kepada yang dibutuhkan. Agama itu dibangun di atas asas ini. Maka untuk merenungkan baik-baik dalam ayat Allah SWT, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya adalah hamba-hamba yang fuqara ilallah, yang total mutlak membutuhkan Allah SWT. Yang diungkapkan Allah dengan ungkapan fuqara ilallah, kere, yang total mutlak membutuhkan Allah SWT, siapapun hamba itu. Dia mau konglomerat, mau jenderal besar, mau orang yang punya keahlian pengobatan yang paling spesialis, semuanya total mutlak membutuhkan Allah SWT. Gak ada yang bisa bergantung dengan dirinya sendiri. Semuanya bergantung total mutlak kepada Allah SWT. Manusia, makhluk yang tidak bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sekarang antum mau pakai pakaian, sudah melibatkan berapa banyak manusia, dari bahan dasarnya katakanlah kapas, yang menanam kapas, yang memanen kapas, yang menjual kapas, yang memintal kapas menjadi benang, yang mewenter kemudian menjadi kain, yang membatik atau yang mewarna, yang itu yang menggambar, yang memotong, yang menjahit, yang menyetrika, sudah melibatkan sekian banyak orang sehingga tidak bisa mandiri sendiri, nggak bisa. Kalau manusia menyadari sungguhnya dia sangat lemah. Dan semua manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya pula kecuali dengan pertolongan Allah SWT, dengan pemberian dan pertolongan Allah SWT. Sehingga seluruh para hamba ini fakir, yang mereka ini total mutlak membutuhkan Allah SWT. Sedangkan Allah, wallahul ghaniyyu al-hamid, sedangkan Allah itu zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Allah Al-Qa'im, Allah Al-Qayyum, Allah zat yang menegakkan urusan dirinya dan orang lain. Semua urusan para makhluk itu tegak itu dengan faktor Allah SWT. Dan Allah memenuhi segala urusan dirinya, menegakkan segala urusan dirinya. Adapun makhluk fakir, total mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Allah Ghani, zat yang tidak membutuhkan kepada apa dan siapa. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah SWT tidak membutuhkan apapun dari seluruh para makhluk di seluruh alam jagat raya ini. Termasuk Allah tidak membutuhkan ketaatan-ketaatan dan ketakwaan para hamba. Sehingga Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, ya ibna ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya itu di puncak-puncak ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang durhaka kepada Allah walaupun kedurhakaan yang ringan, semuanya di puncak ketakwaan, itu tidak akan menambah sedikit pun kerajaanku. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir mereka di puncak-puncak kekafiran sehingga tidak ada seorang pun yang taat kepada Allah SWT, maka Allah SWT tidak akan, itu semuanya tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku, sehingga betul-betul Allah tidak butuh apapun dari mereka dan mereka tidak bisa mempengaruhi apapun terhadap Allah SWT. Seandainya mereka bertakwa dan beriman dan mereka taat kepada Allah, itu semua keuntungannya kembali kepada dirinya. Seandainya mereka durhaka, kufur, syirik, nifak, maka seluruh kerugiannya kembali kepada dirinya sendiri. Itu gambaran ketidakbutuhan Allah terhadap ini ketaatan ataupun tidak terpengaruh dengan kekafiran manusia, sehingga Allah tidak membutuhkan apapun, membutuhkan apa dan siapa. Allah menggambarkan kemahakayaan Allah berkaitan dengan ketersediaan apa yang diminta oleh hamba, apakah Allah sampai kerepotan atau tidak. Digambarkan oleh Allah Ta'ala, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin mana qasa mimma indi illa kama yang usul mihyad idha ulhilal bahru. Wai hamba, wai hambaku, seandainya manusia dan jin total mereka itu dari awal sampai akhir berdiri di satu lembah, berapa triliun manusia dan jin dari awal tercipta sampai terakhir nanti tercipta, kita gak tahu. Seandainya mereka semuanya berdiri di satu lembah dan semuanya minta, mereka meminta kepada Allah Ta'ala, lalu setiap permintaan itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tidak akan berkurang kekayaan Allah untuk memenuhi semua permintaan para hamba apapun yang mereka minta, kecuali kayak berkurangnya air yang menempel di jarum ketika dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Sangat-sangat-sangat tidak berarti. Ini yang menggambarkan tentang kemahakayaan Allah SWT. Dan inilah prinsip penghambaan. Penghambaan itu dibangun di atas hamba betul-betul mereka total merasa mutlak membutuhkan Allah dan memang membutuhkan Allah Ta'ala, sehingga dia mesti menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Bukan menghinakan diri yang menjadi terhina, dia menghinakan diri di hadapan Allah yang justru menjadikan dia dimuliakan Allah SWT. Menjadi hamba yang mulia dengan menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Hamba yang paling angkuh, paling sombong, paling takabur, hamba yang akan paling dihinakan oleh Allah SWT. Ini adalah dasar penghambaan yang pertama. Ruhnya pengamatan at-tadallul wal khudu, at-tadallul merasa hina. Yang kedua al-khudu. Penghambaan itu dibangun di atas sikap sami'na wa ta'na, al-khudu', tunduk dan patuh secara totalitas. Tunduk dan patuh secara totalitas. Ini tidak menunjukkan pembangkangannya. Kita semuanya tahu, di Jogja ini ada istilah abdi dalem. Abdi dalem. Abdi dalem itu kalau seorang Sri Sultan, dia sambil berdiri mengengek atau sambil dodok nyesot. Itu adalah simbol menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan sang sultan. Abdi dalem itu kalau mendapatkan dawuh dari sang raja, sendiko dawuh atau balilo, ya sendiko dawuh, itu ciri khas abdi dalem kayak gitu. Ah, kita ini adalah abdullah, adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang mesti kita miliki adalah at-tadallul, kita menghinakan diri di hadapan Allah disertai dengan al-khudu, sendiko dawuh, totalitas tunduk dan patuh. Totalitas tunduk dan patuh. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang ciri khas orang yang mukmin, ciri khas orang mukmin, Allah sampai dengan sumpah, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, tidaklah mereka itu dikatakan orang yang beriman, orang yang mukmin, sampai dia memenuhi tiga kriteria ini. Sehingga orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siap menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantaranya dia punya kriteria yang tiga ini. Satu, sanggup bertahkim, sanggup berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkara kehidupannya. Urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan negara, urusan hidup matinya. Dia siap untuk bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ada kesanggupan untuk bertahkim karena memang kita sudah berbaiat dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ini mengikat kita untuk menjadi hamba yang taat dan patuh. Tingkatan pertama, hatinya ada kesanggupan untuk bertahkim kepada Nabi. Kalau sanggup saja enggak, sanggup aja enggak, ya dipertanyakan tentang keimanannya. Karena ini setar awalnya sanggup, itu artinya siap untuk bertahkim kepada Nabi, siap. Soal nanti itu ternyata dia tidak mampu dan belum mampu, itu urusan berikutnya. Tapi yang pertama itu siap. Siap memperhatikan dan melaksanakan dawuh pun Kanjeng Nabi, siap. Karyawan aja siap melaksanakan perintah bos, siap. Itu karyawan. Apalagi hamba dengan Rabb-nya, umat dengan Nabi-nya. Ciri khas yang pertama adalah siap. Ada kesiapan untuk bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan dasar keimanan bahwasanya Allah dan Rasul-Nya itu mengendaki yang terbaik dari manusia. Tidak akan dolim sedikit pun, seujung rambut pun. Tidak ada perintah Allah kecuali akan menghasilkan kebaikan, tidak ada larangan Allah kecuali kalau dilanggar akan menimbulkan madharat. Sehingga keimanannya membuat dia itu siap untuk betul-betul menerima apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Satu. Yang kedua, dia tidak ada rasa keberatan apapun, tidak ada rasa keberatan sedikit pun terhadap keputusan yang disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, ora patut. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ayakun alamul khayratu min amrih. Tidak pantas, tidak patut, sama sekali ora patut yang namanya orang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, kok masih punya pilihan lain, selera lain dari apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau orang bilang dudu prejengani, bukan prejengannya, orang prejengan, bukan prejengan mukmin, bukan sifatnya seorang mukmin kayak gitu. Orang mukmin itu gaya hidupnya itu siap menerima apa yang diputuskan Nabi, kemudian tidak ada keberatan. Enggak ada keberatannya. Apalagi memang iman itu identik dengan cinta. Orang kalau mencintai sesuatu itu tidak ada rasa beratnya. Tidak ada rasa beratnya. Suami mencintai istri, walaupun suaminya itu ibaratnya balung besi, otot kawat balung besi, beringosin nyentang kayak Gatot Kaca, kotak. Tapi kalau sudah yang perintah istri yang sangat dicintai itu langsung tekuk lutut. Kecintaan itu akan membuat dia luluh, tunduk, dan patuh. Bahkan menikmati. Ini adalah kecintaan. Anda cinta tengkleng, umpamanya. On berapa tipe tengkleng, rekoso atau menikmati? Semua yang ada rasa cintanya itu, dia akan terasa ringan, menikmati, asyik, dan dia akan terasa gampang untuk menunaikan tuntutan-tuntutannya. Ini orang yang mereka ada kecintaan, iman itu identik dengan kecintaan, sehingga tidak ada rasa beratnya sama sekali ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara. Wa yusallimu tasliman, dan betul-betul mereka tunduk dan patuh sepatuh-patuhnya, setunduk-tunduknya terhadap apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali ini sifatul mukminin. Maka ciri khas pengambaan itu at-tadallul wal khudu. Panjenengan renungkan bagaimana ketaatannya para sahabat dan sahabiat, sahabat laki-laki dan sahabat perempuan, ketika telah turun tuntutan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita mukminah di zaman Nabi, sebelum turun ayat hijab, pakaian mereka sebagaimana pakaian yang biasa dipakai umumnya wanita pada zaman itu. Setelah turunnya ayat hijab dan dibacakan oleh para laki-laki mereka, suaminya atau orang tuanya atau saudara laki-lakinya, para wanita mukminah ini tanpa pikir panjang langsung dia ambil kain seadanya di rumah untuk dikenakan seperti yang dituntut di dalam syariat. Sehingga cara berpakaian yang dibawakan oleh kaum mukminah yang sekarang ini itu adalah syariat ajaran Islam, bukan adat Arab. Kalau mereka adat Arab itu berpakaiannya tidak seperti itu. Arab punya adat sendiri dalam berpakaian. Ini adalah syariat. Karena para sahabat itu memakai pakaian model-model gituan itu setelah turunnya ayat, bukan sebelum turunnya ayat. Dan para sahabat kenapa mereka berubah seperti itu? Ya karena itu adalah ketundukan mereka kepada syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, kebiasaannya mereka adalah minum khamr. Kebiasaan mereka minum khamr, mendem. Bahkan ayat tentang khamr ini turunnya bertahap. Sebelum ada pernyataan pas haram, oh mereka masih cari-cari waktu untuk minum khamr. Sehingga ada yang mereka itu ketika ayat la taqrabu shalah wa antum sukara, jangan kamu mendekati salat sekedar ketika anda sedang mabuk. Di antara mereka lalu mabuknya itu dibuat ba'da isya, yang waktunya panjang sampai subuh. Ternyata ada kasus yaitu subuh masih mabuk, masih pengaruh mabuknya belum hilang, sampai turun ayat tentang tahrimul khamr secara jelas. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Terus berikut ayatnya pada ujungnya, fahal antum muntahun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib, ini semuanya amalan setan. Jauhilah agar kalian beruntung. Lalu Allah tegaskan di akhir ayatnya, fahal antum muntahun, tidakkah kalian itu pengen berhenti dari semua itu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan tentang haramnya khamr, kalau sekarang ya istilahnya undang-undang haramnya khamr, itu enggak perlu rapat besar, rapat akbar, kemudian makan biaya banyak, kemudian setelah ketuk palu itu sosialisasinya susah dengan media, uangnya banyak, kemudian mengawal undang-undang ini dengan kekuatan berpleton-pleton angkatan bersenjata. Enggak, Nabi hanya mengutus satu orang untuk keliling ke penduduk Madinah menyampaikan ala innal khamra qad hurimat, ketahuilah khamr telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang mukmin yang mendengar pengumuman utusan Nabi ini, apalagi mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, semua tanpa pikir panjang, tanpa ada pertimbangan material, semuanya itu menyambut seruan Allah, intahaina ya rob, kami berhenti ya rob, kami berhenti ya rob. Tundukan nafsu mereka yang sangat gatok dan sangat nyandu dengan khamr itu kalah dengan kekuatan iman. Karena Nabi telah menanamkan iman sebelumnya, sehingga ketika tuntutan iman itu datang, maka tanpa ada rasa berat apapun, mereka kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Ini adalah sikap al-khudu, ketundukan dan kepatuhan yang mutlak terhadap syariat ajaran Allah SWT. Hari-hari ini, terus kalian, kita diajari oleh para dajjal, para kadzab, para pemimpin yang menyesatkan, intelektual yang sesat, para intelek yang sesat, mereka mengajari untuk sombong dan membangkang perintah Allah Ta'ala. Sombong dan membangkang perintah Allah Ta'ala. Ketundukan kepada syariat itu dianggapnya itu kebodohan. Orang munafik itu kalau diajak wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika dikatakan kepada orang munafik, mbok ayu, mbok kamu itu beriman kayak imannya manusia, yaitu para sahabat yang cepat-cepat beriman lalu tunduk dan patuh kepada apa yang diturunkan Allah, disampaikan Rasulnya. Apa komentarnya orang munafik? anu'minu kama amana sufaha. Apa kita ini disuruh beriman modelnya imannya orang-orang bodoh? Modelnya orang-orang bodoh. Sehingga model imannya para sahabat yang cepat tunduk, cepat patuh, dan cepat menabingi syariat itu adalah kebodohan. Tolol, sapi, orang yang akalnya itu cekak, bodoh, itu bego. Bego. Begok, bego. Bego. Sekarang ini, ikhwani billah, orang kalau diajak, mari kita beriman dengan imannya para sahabat, dengan kata lain adalah bermanhaj salaf, beriman seperti yang diimani para sahabat, modelnya para sahabat dalam mengimani syariat, bagaimana ketundukannya, kepatuhannya, kesucian hati mereka terhadap syariat. Para sahabat Allah jadikan sebagai generasi yang terbaik dengan pujian-pujian yang sangat banyak. Kata orang yang sok lebih pintar dan bijak, kalau kita ini diajak beriman modelnya separa sahabat Nabi, ini namanya Islam berkemunduran. Diajak mundur. Sekalian alias merendahkan yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Model berimannya para sahabat itu model orang bodoh, bukan orang-orang intelek. Sekalian, ini adalah apa yang ada pada sebagian ini orang. Maka inilah hakikat ubudiyah kita kepada Allah SWT, at-tadalul wal khudu. InsyaAllah kita lanjutkan masa akan datang sekalian, hubungan antara rububiyah dengan uluhiyah. Ini cara Allah mengajak kita untuk mentauhidkan Allah di dalam hal uluhiyah. Demikian dan bermanfaat, kita cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.